Pagar alam kota yang indah, sejuk dingin selalu terkenang. Lereng gunung hijau tertata, hamparan kebun teh membentang. Pagar alam kota yang ramah, selalu menyapa dengan sumringah. Gunung Dempo menjulang megah, awasi kota dengan gagah. Menyusuri jalan berliku di kebun teh yang hijau, nikmati kopi hangat nikmat, selimut kabut mulai pekat. Pagar alam, pagar alam, pagar alam, keindahan alam. Pagar alam, pagar alam, pagar alam, kota pagar alam. Yang indah, sejuk dingin selalu terkenang. Lereng gunung hijau tertata, hamparan kebun teh membentang. Kota pagar alam.